Setan mau tanya apa hukum mencukur rewok. Rewok termasuk bagian dari jenggot, lehya, sehingga tidak boleh dicukur atau dipotong. Termasuk juga rambut yang tumbuh di pipi. Rambut yang tumbuh di pipi. Ulama menjelaskan itu termasuk bagian dari lehya, sehingga tidak boleh dicabut atau dipotong.